بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، يواصل الشيخ رحمه الله ذكر الأدلة على العبادات التي ذكرها رحمه الله تعالى. قال: ودليل الاستغاثة قول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث. ومن ذلكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل أعرابي وأخذ يصف القحط الذي أصاب الأرض، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله، فمد عليه الصلاة والسلام يديه وأخذ يسأل الله: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، يطلب الغوث من الله. فالاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث من الله، إما طلب الغوث بنزول المطر، أو طلب الغوث بمجيء المدد والعون من الله لينتصر لعباده على الأعداء. فالاستغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'allif rahimahullah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab meneruskan penyebutan dalil-dalil ibadah-ibadah yang beliau contohkan. Beliau mengatakan, wa dalilul istighatsah idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dalil dari ibadah istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa taala: ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian sehingga Dia mengijabahi permintaan kalian. Istighatsah dalam bahasa berarti talabul ghaus, atau meminta pertolongan. Di antara contoh istighatsah adalah peristiwa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia di hari Jumat. Kemudian ada seorang Arab Badui masuk. Kemudian beliau menceritakan tentang keadaan negerinya, keadaan negeri Madinah yang ketika itu dilanda oleh kekeringan. Kemudian orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah agar Dia memberikan hujan kepada kami. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangannya, kedua tangan beliau, kepada Allah dan meminta, Allahumma aghithna, ya Allah, berilah kami pertolongan berupa hujan. Allahumma aghithna, ya Allah, berikanlah kami pertolongan berupa hujan. Allahumma aghithna. Beliau dalam kisah ini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertolongan berupa turunnya hujan. Maka ibadah istighatsah ini adalah permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa meminta pertolongan berupa turunnya hujan, bisa juga meminta pertolongan dengan datangnya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba bisa menang terhadap musuhnya. Dan ibadah istighatsah ini tidak mungkin atau tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dalil istighatha qawluhu ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dalat al-ayah dalala wadhiha an al-istighatha 'ibadah لا تطلب من الله وأن من طلبها من غير الله فقد أشرك وأن من طلبها من غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. Beliau al-muallif rahimahullah mengatakan wa dalilul istighafah, dalilnya ibadah istighafah adalah firman Allah Ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka Allah, maka Rabb kalian tersebut mengijabahi permintaan kalian. Di dalam ayat ini terdapat petunjuk yang sangat jelas bahwa istighatsah adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempersembahkan ibadah istighatsah ini kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan kepadanya. وينبغي أن يفرق في هذا الباب بين الاستغاثة بالمخلوق الحي القادر فيما يقدر عليه، فهذا أمر جائز ويدخل فيه قوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، لكن بهذه الضوابط الثلاثة: حي أي ليس بميت، فإن طلب من ميت فهذا لجوء إلى غير الله تعلق بغيره فيكون شركا، وإن طلب من غائب فهذا أيضا فزع ولجوء إلى غير الله، وإن طلب من حي حاضر فيما لا يقدر عليه، يعني كان يقول لحي حاضر أنقذني من النار أو أجرني من النار أو، فهذا أيضا من الشرك الناقل من الملة، فينتبه لهذا المعنى، لأن بعض الناس يلبس ويأتي على العوام ويقول ماذا فيه لو استغثنا بغير الله، أليس في القرآن فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فيخلطون بين الجائز وبين الشرك، يخلطون بين الجائز والاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه، ويريدون أن ننزل ذلك في دعاء الميت أو دعاء الغائب أو دعاء الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. ومن دعا ميتا أو دعا غائبا أو دعا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذه ندا وشريكا مع الله سبحانه وتعالى. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita harus membedakan antara istighatsah yang dibolehkan. Ada di sana istighatsah yang dibolehkan, yaitu istighatsah kepada makhluk yang hidup, dia hadir di dekat kita dan dia mampu untuk melakukan apa yang diminta kepada dia. Maka tiga hal ini harus diperhatikan. Di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Maka orang yang dari kelompoknya Musa meminta pertolongan kepada Musa agar mengalahkannya di atas musuhnya, maka Musa pun memukul orang tersebut dan akhirnya orang tersebut mati. Di sini ada istighatsah yang dibolehkan, meminta pertolongan yang dibolehkan, yaitu dengan tiga sifat tadi, meminta kepada makhluk yang hidup. Apabila dia meminta kepada mayit, maka ini masuk ke dalam kesyirikan. Ini masuk ke dalam kesyirikan karena dia meminta kepada selain Allah dan menggantungkan dirinya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat yang kedua, orang yang hidup tersebut harus hadir di sampingnya, di dekat dia. Maka apabila dia meminta kepada orang yang hidup tapi dia jauh dari dirinya, maka ini juga termasuk meminta pertolongan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat yang ketiga, orang tersebut harus mampu melakukan apa yang diminta dari dia. Apabila seseorang, misalnya ada orang yang meminta kepada orang yang hidup, dia juga hadir, tapi yang diminta sesuatu yang tidak dimampui oleh dia, maka ini juga termasuk perbuatan yang terlarang. Misalnya, apabila orang tersebut meminta untuk diselamatkan dari neraka. Wahai fulan, dia ada di depan dia, selamatkanlah aku dari neraka. Atau meminta hal-hal lain yang tidak bisa dia lakukan. Misalnya lagi, meminta agar hatinya diteguhkan. Hatinya diteguhkan. Maka hal tersebut hanya dimampui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang tersebut meminta hal-hal itu kepada seorang makhluk yang dia juga hadir, tapi memintanya tentang hal-hal yang tidak dimampui oleh dia, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka kita harus melihat hal ini dengan baik. Kita harus tahu bahwa di sana ada istighatsah yang dibolehkan, yaitu yang memenuhi tiga syarat tadi. Orang tersebut hidup, orang tersebut hadir, dan orang tersebut mampu melakukan apa yang diminta dari dia. Jangan sampai ada orang yang datang kepada kita kemudian mengatakan bahwa di sana istighatsah tidak masalah sama sekali, karena Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan istighatsah tersebut di dalam Al-Quran, yaitu dalam firman-Nya, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Maka kelompok Musa meminta pertolongan kepada Nabi Musa agar mengalahkan musuhnya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ini kan berarti boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Sehingga orang tersebut mencampur adukkan antara istighatsah yang dibolehkan dengan istighatsah yang berbau kesyirikan. Maka orang tersebut berdalil dengan ayat itu untuk membolehkan istighatsah-istighatsah yang berbau kesyirikan, seperti misalnya istighatsah kepada mayit, atau meminta kepada orang yang gaib, atau meminta kepada orang yang hadir tapi dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus hati-hati dalam hal ini dan harus cerdas dalam melihatnya. قال رحمه الله ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الذبح هو القربان الذي يذبح من بهيمة الأنعام تقربا لله من الضحايا والهدايا وما يقدمه الإنسان منها شكرا لله، مثلها كذلك العقيقة ونحو ذلك. والعبودية في الذبح من جهتين، من جهة التقرب بالذبيحة، التقرب بالذبيحة والنسك لا يكون إلا لله، كما أنك لا تصلي إلا لله فلا تذبح متقربا إلا لله، فالذبح قربة لا يتقرب بها إلا إلى الله، هذا جانب. الثاني من جهة الاستعانة، فلا يستعان في ذبحها إلا بالله، ولهذا شرع للمسلم عندما يذبح أن يقول بسم الله، وهذا طلب العون. ولهذا فإن الشرك في الذبح يكون من الجهتين، إما بذبحها لغير الله متقربا بها إلى غيره، أو بأن يطلب العون من غيره فيذبحها بغير اسم الله يسمي غير الله عند ذبحها. والله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالذبح عبادة. ولهذا لاحظ قال فصل لربك وانحر، أي لربك، فكمان الصلاة عبادة تقرب بها إلى الله، فالذبح أيضا عبادة لا يتقرب بها إلى الله. وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قوله ونسكي المراد بالنسك الذبح، فصلاتي ونسكي أي ذبحي كما أني لا أصلي إلا لله لا أذبح إلا لله. إذا كان الذبح لله توحيد وعبادة وقرب يرضاها الله من عبادي، فصرفه إلى غيره يكون شركا، لأن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك. فالآية دليل صريح على أن النسك عبادة، قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين لا شريك له. فمن جعل نسيكته عبادة تقربه من الله، ومن جعلها لغيره فهذا أشرك، يخرج من داية الإسلام. ولهذا أورد المصنف رحمه الله حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والملعون هو المطرود المبعد من رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله لمن ذبح لغير الله، أن يطرده الله وأن يبعده من رحمته، لأنه ذبح لغير الله. فالذبح عبادة وصرفها لغير الله موجب للعنة وموجب للطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-muallif rahimahullah beranjak kepada pembahasan dalil ibadah yang setelahnya, yaitu ibadah menyembelih. Beliau mengatakan wa daliludz dzabh, dalilnya ibadah menyembelih adalah firman Allah taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku, semuanya adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Adzabah atau ibadah menyembelih adalah amalan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih, hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud di sini adalah hewan-hewan tertentu ya, seperti kambing, sapi, unta, kerbau, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau dengan tujuan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, seperti misalnya akikah atau sembelian yang disembelih karena mensyukuri datangnya nikmat anak. Ini adalah ibadah. Dan nilai ibadah di dalam menyembelih itu dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa dengan menyembelih kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah saja. Sebagaimana kita tidak boleh sholat kecuali kepada Allah, maka begitu pula kita menyembelih untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri, hal ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwa menyembelih adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ini tidak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwa ketika kita menyembelih, sisi ibadah yang kedua dalam ibadah sembelih adalah bahwa ketika kita menyembelih kita tidak boleh meminta pertolongan dalam menyembelih tersebut kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelih, maka kita yang kita ucapkan adalah bismillah, dengan nama Allah aku menyembelih ini. Ini merupakan ibadah ya, meminta pertolongan kepada Allah dalam menyembelih, dalam amalan menyembelih tersebut. Oleh karena sisi ibadah dalam menyembelih ada dua, maka sisi kesyirikan pun ada dua. Sisi kesyirikan dalam ibadah menyembelih itu dari dua sisi. Sisi yang pertama, dia menyembelihnya karena ingin mendekatkan diri kepada selain Allah. Ini kesyirikan apabila ada seseorang menyembelih sembelian dan dia bertujuan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Ini merupakan kesyirikan. Yang kedua adalah kesyirikan ketika dia menyembelih tersebut meminta bantuan kepada selain Allah. Misalnya dia menyebut nama selain Allah ketika menyembelihnya. Ini merupakan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudzkarismullahi alaihi." Janganlah kalian memakan sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah kepadanya. Maka ini merupakan petunjuk bahwa ibadah menyembelih adalah, tindakan menyembelih adalah ibadah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam ayat lain, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kalian kepada Rabbmu, salatlah engkau kepada Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Sebagaimana salat ibadah yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah, begitu pula menyembelih merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri, mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih tersebut tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, kematianku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Kata-kata nusuki di dalam ayat ini berarti menyembelih. Maka ibadah salat dan ibadah nyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana aku tidak salat kecuali hanya untuk Allah, begitu pula aku tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa menyembelih merupakan ibadah yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Itu merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan demikian, maka kita akan terjatuh ke dalam kesyirikan, karena itu merupakan tindakan menyelewengkan amalan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sangat jelas ya, "Qul inna salati wa nusuki lillahi rabbil alamin." Di akhir ayat ya, katakanlah bahwa sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Di akhir ayat Allah mengatakan itu semuanya adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Maka barang siapa yang menjadikan sembelihannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari lingkaran Islam. Di dalam pembahasan ini, Musannif rahimahullah mendatangkan hadis yang sahih dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La'anallah man dzabaha lighairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan laknat adalah penolakan atau penjauhan seorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilaknat adalah orang yang dijauhkan, orang yang dihalangi dari rahmat Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan orang yang menyembelih kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa ad-dhabhu عبادة وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله عز وجل. ويواصل المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأدلة على ما ذكره من عبادات، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. Dari sini kita bisa memahami bahwa ibadah menyembelih adalah ibadah yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila dia merupakan ibadah, maka apabila diselewengkan kepada selain Allah, maka itu merupakan tindakan kesyirikan. Kemudian muallif rahimahullah meneruskan pembahasannya dengan menyebutkan dalil-dalil dari ibadah-ibadah yang lainnya. Namun karena waktu yang sudah sempit ya, kita akan meneruskan kajian ini pada kesempatan yang lain. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya bisa melakukan hal-hal kebaikan dengan keluasan rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala.